Tangannya mana dong? Buat sakit teman di Indonesia. Yo, jangan tangan nih, benar itu. Lagu YouTube banyak di sini. Takdir yang meminta, namun apa daya terlarai janji kita. Mungkin takdir yang meminta. Sakno, bermusim kita semuanya dong bersama menyemai ikatan cinta. Mungkin kasih itu hilang, ku kunci hati.